Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد جزاكم الله خيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala bisa hadir di majlis ilmu setelah salat maghrib. Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu. Allah takdirkan, Allah mudahkan. Semoga niat-niat kita ikhlas karena Allah semata. Amin. Kita masih membaca di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, penyakit dan juga obatnya, tentang bahaya-bahaya perbuatan dosa dan maksiat. Sudah yang keberapa? Sangat banyak bahaya dan maksiat yang kita sudah baca dan kita pelajari, tapi masih saja kita ini bermaksiat. Maka jangan berhenti, baca terus. Taib Haris, sebutkan salah satu bentuk atau salah satu perbuatan maksiat. Apa? Yang kencang, Riz. Mencuri. Ah, santa. Maksiat ini dosa. Yahya. Contohnya yang berikutnya. Perbuatan dosa dan maksiat. Yang kencang suaranya. Irfa' sautak. Hah? Zina. Na'udzubillah minaz zina. Dosa besar. Berbuat zina. Nah. Siapa lagi? Siapa itu? Farhan, kok sembunyi? Apa lagi, Han? Contoh perbuatan dosa dan maksiat. Apa? Apa? Apa katanya? Nyabu. Bukan nyapu ya, nyabu. Ekstasi, ya, narkoba, enam dan lain-lainnya. Taufik, minum khamr, na'udzubillah. Nah, perbuatan dosa dan maksiat. Huzaifah, makan harta riba, na'udzubillah. Muhammad, mengghibai, menjelekkan kejelekan saudaranya. Astaghfirullahaladzim. Khalid. Nah, apalagi lihat contoh perbuatan dosa, contoh perbuatan maksiat. Apalagi lihat, apa lihat? Sampingnya Khalid. Hah? Apa? Sampingnya lagi. Rifki, Rafki. Apa lagi? Ibrahim. Apa lagi contohnya Ibrahim? Hah? Durhaka pada orang tua. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Durhaka, ngeyel, melawan orang tua. Dosa besar. Ilham. Merokok. Masya Allah, bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Dosa. Maksiat. Nah. Rivaldi. Membunuh. Membunuh apa ini? Membunuh manusia? Cicak. Apa? Membunuh sama muslim. Astagfirullahaladzim. Dosa besar. Usman. Berdusta. Nyicu. Bohong. Ini dosa besar juga. Dosa besar diantara dosa besar. Nah. Sulaiman. Ma? Membuli. Merendahkan orang lain. Membuli temannya yang punya kekurangan. Ini juga jelek perbuatan dosa dan masalah. Abdullah. Perbuatan dosa, maksiat, apalagi menzolimi orang lain, mukul temannya, jewer temannya. Naam. Siapa lagi yang tahu? Siapa namanya itu? Zaid. Nah, apalagi Zaid? Hah? Begal, bukan bijal. Naam. Begal, merampok, maling, mencuri. Terus ini siapa namanya nih? Hah? Fauzan, apalagi Fauzan? Riba sudah tadi, riba. Menceritakan kejelekan orang lain. Adu domba. Mengadu orang biar berkelahi. Ini juga dosa. Temannya belakangnya siapa nih? Dita. Duta. Apalagi Dita? Fitnah, masya Allah, barakallahu fikum. Ini dosa maksiat. Qais, apalagi Qais? Naam, naam. Apalagi perbuatan dosa is, maksiat itu. Syirik, dosa paling besar. Ahsanta. Syirik itu dosa paling besar. Auzai. Apalagi Azai, perbuatan dosa, maksiat. Ayo. Apalagi Azai? Belakang itu siapa tuh? Ah, Firdaus. Apalagi Us? Mengganggu tetangga. Ah, santan. Dosa, perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwatillah wa khasiddin rahimani wa rahimakumullah. Ancamannya, akibat dari orang berbuat dosa dan maksiat, itu baru sebagian kecil yang kalian sebutkan. Masih banyak lagi seabrek perbuatan dosa dan maksiat. Kita baca lagi bahayanya. Mudah-mudahan semakin jauh kita semakin benci dengan perbuatan dosa dan maksiat. Wa min uqubatiha, di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah annal 'asi, bahwasanya orang yang bermaksiat daiman fi asri syaitonihi wa sijni syahawatihi wa quyudi hawa. Orang yang bermaksiat, dusta, melawan orang tua, mencuri, begal, fitnah, ghibah, dan semua yang kita sebutkan tadi, orang yang bermaksiat itu daiman fi asri syaitan, maka dia senantiasa ditawan oleh syaitan. Ditawan, ditahan oleh syaitan. Wasijni syahawatihi, dan orang tersebut dipenjara dalam syahwatnya. Terpenjara. Pernah lihat penjara? Kerangkeng? Pernah lihat sangkar burung? Nah, itu kayak kerangkeng ya. Ada juriji-jurijinya dari lidi. Kalau penjara bisa besi. Orangnya di dalam, buka. Kalau orang maling mencuri masuk penjara itu, dikerangkeng dia. Orang yang bermaksiat, dia akan dikerangkeng, dipenjara oleh syahwatnya sendiri. Syahwatnya itu membuat dia terkerangkeng, terpenjara. Wa quyudihawahu, dan dia akan terbelenggu oleh hawa nafsunya. Pengen sudah berbohong, ingin minum narkoba. Habis narkoba ingin zina, habis zina ingin apa lagi? Bunuh. Habis bunuh biar santai, biar enggak tegang, ingin ngerokok. Habis ngerokok ingin ini, dia terbelenggu dengan hawa nafsunya, keinginan-keinginan jeleknya. Disuruh tobat susah, berat. Karena pelaku maksiat itu senantiasa dia akan ditawan oleh syaitan. Tahu artinya ditawan? Apa artinya ditawan? Ditawan. Sini kamu, jangan kemana-mana. Tidak boleh pergi. Ditawan. Tidak boleh pulang. Tidak boleh kemana-mana. Ditawan. Ditangkap. Orang yang bermaksiat itu dia ditawan oleh syaitan. Dan dia dipenjara oleh hawa nafsunya sendiri. Dan dia dibelenggu oleh hawa nafsu. Maka jadilah fahuwa asirun. Maka jadilah orang yang bermaksiat itu sebagai tawanan. Masjunun, menjadi orang yang dipenjara. Muqayyadun, dan menjadi orang yang dibelenggu. Ya. Dibelenggu, dirantai badannya, kakinya, tangannya dibelenggu. Wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da'udhuwilahu. Wala asira aswa'u, tidak ada orang yang ditawan yang lebih jelek halan keadaannya. Tidak ada tawanan yang lebih jelek keadaannya. Min asirin asarahu a'da aduwihi, daripada seseorang yang ditawan oleh musuh yang paling benci dengannya. Misalnya kamu benci, sedang ribut dengan orang lain, dia benci sekali dengan kamu. Ketemu belago, ribut, tahu-tahu kamu kalah, kamu ditawan. Kira-kira kamu diapain di rumah? Kira-kira kamu udah ditangkap, diapain kira-kira? Wah, habis kamu ya. Tidak ada tawanan yang lebih jelek keadaannya ketimbang tawanan yang ditawan oleh musuh yang sangat benci dengannya. Ketahuilah, musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Wala tatabi khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah sehingga menjadi bentuk manusia tapi kering, seperti tanah dikeringkan dibentuk manusia, jadilah bentuk Nabi Adam. Tapi waktu itu Nabi Adam belum hidup, masih berbentuk tembikar, tanah kering seperti batu bata. Kemudian Allah biarkan dulu, sengaja. Datanglah iblis. Naam. Pimpinannya syaitan, datang iblis. Ini yang namanya Adam. Lihat, diperhatikannya keliling dia. Malah. Kalau suatu saat nanti mulia dari saya tidak akan ikut, tidak akan taat dengan kamu. Lah benci duluan. Kalau kamu nanti ternyata lebih rendah dari saya, sikat kamu, injak-injak kamu. Lah benci duluan syaitan. Akhirnya syaitan itu masuk melalui buntutnya, masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam yang masih bentuk tanah, belum ada rohnya, masuk, keluar melalui mulutnya. Wih, ini isi perutnya ini seperti ini ternyata. Masuk lagi dari mulutnya, keluar lagi. Perhatikan isi dalam manusia. Balik lagi dia. Kemudian baru Allah, kemudian iblis pergi, Allah kasih nyawa Nabi Adam. Dimasukkan nyawa, maka nyawanya masuk dari kepala. Masuk dari kepala, terus sampai ke dadanya, tangannya, sampai pusernya berhenti. Nabi Adam langsung bisa melihat tangannya, wah, bisa bergerak. Langsung dia bersin. Allah kasih ilham dalam hatinya, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, berjalan Nabi Adam enggak bisa, karena nyawanya baru sampai pusar. Innal insana khalaqahu hajula. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Belum selesai, hendak payah itu. Sudah mau jalan, suka tergesa-gesa. Dan ternyata Nabi Adam lebih mulia daripada daripada malaikat, daripada iblis, daripada yang lainnya, lebih mulia. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau, bangkang dia. Akhirnya iblis diusir dari surga. Berubahlah wajahnya, giginya menyeramkan, dan mulai tumbuh tanduk. Karena jeleknya isi hatinya nampak di wajahnya, jadi seram, jadi jelek, semakin jelek tumbuh tanduknya. Waliyahzubillah, karena semakin jeleknya hatinya. Nauzubillah. Kalau seseorang ditawan oleh iblis, nanggung, habis dia. Nah, iblis berupaya untuk menggoda manusia, karena dia dendam, ingin supaya manusia menjadi temannya di dalam api neraka, karena dia sudah dijamin akan masuk neraka. Yaqwaatillah wa khatiddin rahimani wa rahimakumullah wa la asira aswa. Maka tidak ada tawanan yang lebih jelek halan keadaannya, tidak ada tawanan yang lebih jelek keadaannya, min asirin asarahu a'da aduwillahu, ketimbang orang yang ditawan oleh musuh yang paling memusuhinya. Wala sijna adyaku min sijnil hawa, tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjaranya hawa nafsu. Ada penjara yang di dalamnya ada TV, ada remote, ada AC, ada kasur. Ya. Ada juga penjara campur-campur. WC di situ, kencing di situ, BL di situ, makan di situ, tidur di situ. Ada yang lebih sempit lagi. Ya, silakan bicara di sini. Ada penjara yang lebih sempit lagi, cuma bisa berdiri. Dan ada penjara yang lebih sempit lagi, gak bisa berdiri, cuma duduk saja. Ada penjara yang lebih sempit lagi, cuma bisanya jongkok atau tengkurap saja. Ternyata penjara yang paling sempit adalah penjara hawa nafsu. Seseorang yang terikat dengan hawa nafsu, dadanya itu sempit. Dadanya itu terasa sempit. Berbuat maksiat ini enggak puas, ingin maksiat yang ini. Bermaksiat ini enggak puas, ingin zina. Zina enggak puas, ingin bunuh. Bunuh belum puas, ingin mutilasi. Mutilasi belum puas, makan jantungnya belum puas, ingin ini dan itu. Sempit. karena mengikuti hawa nafsu. Tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidi syahwah, dan tidak ada belenggu yang lebih susah untuk dibuka ketimbang belenggu syahwat. Kalau kamu ikuti syahwat, semakin terbelenggu kamu. Tangan dibelenggu, ada besi-besinya, ada rantai, kaki dibelenggu, makin susah dibuka, enggak bisa dibuka. Yang namanya syahwat. Enak sih, tapi sebentar. Maka jangan ikuti syahwat. Semua mau dibeli. Sak penjaga-penjaganya dibeli. Nah, bingung saking banyak uang. Supermarket, saya borong semua. Termasuk penjualnya. Nah, apakah puas? Enggak puas. Nah, semua yang diinginkan oleh hawa nafsunya, pokoknya dikerjakan. Mau beli pesawat, mau beli ini, beli homer, beli perempuan, beli sabu-sabu, beli ini. Nah, semakin kamu ikuti hawa nafsu, semakin terbelenggu, gak akan merasakan ketenangan. Fakaifa yasiru ila Allah wad-daril akhirati qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Bagaimana seseorang yang ditawan, taib, bagaimana seseorang akan bisa menuju Allah? Bagaimana seseorang bisa menuju darul akhirah, menuju surga, kalau hatinya itu ditawan, dipenjara, dibelenggu? Wa kaifa yakhthu khutwata wahidatan? Apakah orang yang sedang ditawan, dibelenggu, dipenjara bisa melangkah satu langkah saja? Bisa enggak melangkah? Enggak bisa. Dijeruji besi, mau keluar satu langkah enggak bisa. Karena dibelenggu, ditawan, dipenjara. Mau menuju Allah enggak bisa, menuju surga enggak bisa. Mau hadir ke majelis ilmu itu berat rasanya. Nah, mau sholat itu berat rasanya. Mau menuju taman surga majelis ilmu, mau sedekah, mau amal sholat itu rasanya berat sekali. Karena dia sedang ditawan, sedang dipenjara, sedang dibelenggu, sehingga susah mendekat pada Allah, sehingga susah untuk menuju surga. Padahal majelis ilmu akan mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan rangka untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan sunnah, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti amarahnya, kebenciannya, dendamnya, kecewanya, dia ikuti syahwatnya, enggak akan bisa. Nah, untuk melangkah satu langkah pun menuju Allah, menuju jannah, enggak bisa. Wa idza taqayyada al-qalbu taraqathu al-afatu min kulli janibin bihasabi quyudihi. Dan apabila hati ini sudah dibelenggu, maka akan datanglah berbagai macam bala bencana, malapetaka, kerusakan, kejelekan dari berbagai macam penjuru. Kalau hatinya sudah terikat dengan naam hawa nafsu, syahwat, kemaksiatan, naam, maka datanglah berbagai macam malapetaka. Seperti na'udzubillah wanita-wanita WTS. Tahu wanita-wanita WTS? Wanita-wanita yang menjual dirinya itu loh. Nah, wanita asusila yang menjual kehormatan dirinya, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Laki-laki hidung belang datang, berapa? 500, 400 ya? Ya boleh, jual dirinya. Enggak puas ketika ada Naam, wanita yang baru datang ingin jual dirinya, ingin jual diri juga, saingan dia. Saya yang ada di sini, kamu ribut dia. Akhirnya datang ke dukun, "Bah, tolong pakai susuk, Bah. Biar saya lebih bahenol, lebih cantik, lebih menarik." Dipasang susuk di kemaluannya, dipakai di wajahnya segala macam. Sebelum ketembahnya sudah, tapi untuk mengetahui bahwa susuk itu telah aktif, saya tes dulu ya, diperkosa oleh dukunnya dulu. Bagaimana? Bagus enggak? Nanti minggu depan datang lagi ya, saya tes lagi yang kedua. Kalau kurang saya tambah lagi. Akhirnya saingan. Ternyata temannya juga makin banyak, makin rame. Datang lagi ke dukun, bunuh itu, Mbak. Enggak akan pernah puas. Karena hatinya sudah terikat dengan hawa nafsu. Membunuh teman seprofesi dengan dia yang jelek. Nah, habis bunuh, biar gak pusing, minum homer, narkoba, ekstasi. Nah, ketangkap polisi, nipu, bohong, fitnah. Kena semua dia. "Bukan saya cuma saksi. Yang itu, yang ini, segala macam." Semakin terikat dia dengan perbuatan dosa-dosa dan maksiat, semakin banyak belenggu-belenggu pada dirinya. Wa idza taqayyada al-qalbu, apabila hati itu sudah terbelenggu, maka berdatanglah malapetaka, bencana dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Ingin nipu, ingin mencuri, ingin membunuh, dan semuanya datang dari berbagai macam sisi, sesuai dengan kekuatan kuyut, sesuai dengan kekuatan belenggu tersebut. Semakin kuat belenggu yang mengikat dirinya, semakin enggak bisa lepas. Wa masalul qalbi masalut ta'iri, perumpamaan hati itu seperti seekor burung. Pernah lihat burung yang terbang? Ya, itulah perumpamaan hati. Kullama ala, ketika seekor burung itu terbang tinggi di udara, bauda anil afat, maka jauh dari malapetaka. Terbang dia, aman dia, bisa terbang nyaman, balik lagi, jungkir balik, terbang ke sana kemari, ke kanan ke kiri, nyaman dia, bebas, tenang hatinya. Itu seekor burung. Begitu juga hati yang tidak terikat dengan hawa nafsu. Nah, aman dia. Jauh dari kejelekan. Wa kullama nazala ihtashathu al-afat. Tetapi ketika burung itu turun, tergoda. Wah, ada beras, orang melempar beras. Oh, ada orang masang jangkrik, dikasih tali di bawah itu. Wah, makanan lezat. Nah, oh, ada suara yang sangat dari HP atau dari suara yang mirip temannya. Tergoda dia, turun dia ke bawah. Ketika dia turun, tahu syathul afat, dia terancam dengan berbagai macam bahaya. Ternyata di balik semak-semak ada yang pasang perangkap. Wah, turun dia. Ternyata kucing pun sudah siap-siap menerkamnya. Ternyata ular pun sudah siap menyotoknya. Dan masih banyak bahaya-bahaya yang lainnya. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, asyaitonu zi'bul insani, syaitan itu seperti zi'b. Apa zi'bun itu? Az-zi'bu serigala. Syaitan itu adalah serigalanya manusia. Syaitan itu adalah serigalanya manusia. Tahu serigala? Mirip anjing. Ya. Kamu kalau punya makanan, anjing sukanya apa sih? Daging ayam suka enggak dia? Suka ya? Daging. Kamu pegang daging. Kamu tawarkan dengan anjing. Datang gak anjingnya? Datang. Kamu letak di punggung kamu, anjing itu kemana? Mutar ke belakang. Kamu lari, dikejarnya gak? Kejar. Nah, kamu sembunyi, ditunggu sama dia. Terkadang dia mencuri, merampas, merampok. Terkadang anjing itu akan rayu, dijilat-jilatnya supaya kamu ngasih. Ya enggak? Nah. Maka alhamdulillah, kalau kamu mancing-mancing ya, ngikuti hawa nafsu, setan senang. Oh, dia punya niat jahat ini. Datang dia dengan berbagai macam cara. Nah, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga kamu terjatuh dan perbuatan dosa dan maksiat. Wa kama anna syata allati la hafidha laha, seperti seekor kambing yang tidak ada penjaga. Wa hiya baina dhi'abi, yang mana kambing ini dia hidup di kerumunan para serigala. Sana serigala, sana serigala, sana serigala. Anjing ini cuma kambing tadi cuma sendiri. Ke depan ada serigala, belakang serigala, kanan serigala, kiri serigala. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Diterkam sama serigala. Enggak mungkin dia ngajak, "Bing, ayo kita sama-sama berburu." Enggak mungkin kan? Malah kambingnya akan diterkam oleh anjing tersebut. Sari'atul 'atabi, maka sungguh sangat cepat kambing itu akan binasa, langsung diterkam, disobek-sobek kulitnya, diambil ususnya, dicekek lehernya, dimakan oleh serigala. Fakadal 'abdu, demikianlah seorang hamba, idza lam yakun 'alaihi hafidun, apabila seorang hamba tidak memiliki penjaga minallah, tidak ada penjagaan dari Allah, fazibuhu muftarisuhu, maka serigala manusia, yaitu syaitan, akan menerkamnya. Wala budda, dan itu pasti. Kalau seorang hamba tidak ada penjagaan dari Allah, maka pasti syaitan akan menerkamnya. Maka jangan hidup sendirian. Maka kita buka pondok pesantren biar kita bisa bersama-sama beribadah pada Allah. Kalau di luar kita itu nanggung, nggak ikut acara bid'ah nggak enak, nggak acara kesehatan kesirikan nggak enak, saya gabung biar kuat. Ternyata kamu menjauh. Wah, ini enggak bersama ulama, fitnahnya. Menjauh. Tadi sholatnya khusyuk, pakai jubah, mulai gabung dengan hizbiyun. Kena enggak mau duduk bersama ahli sunnah, kata para ulama. Kata ulama, kalian masih sama-sama salafi. Dia menjauh bersama hizbiyun. Yang tadi pakai jubah enggak enak, kena enggak ada yang pakai jubah kecuali dia. Akhirnya mulai ganti baju koko. Kena tempat sholatnya enggak ada, jarang pakai baju koko, pakai baju batik ya. Menyesuaikan diri. Nah, boleh jadi bungon. Nah, karena sendiri, menjauh dari ahlu sunnah, sehingga kamu akan diterkam oleh syaitan. Fadhibuhu muqtarisuhu, maka syaitan pun akan menerkamnya. Dan ini pasti. Fala buddha, mau tidak mau pasti. Wa innama yakunu alaihi hafidun, maka sesungguhnya seorang hamba akan bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Dengan apa? Supaya kita dijaga oleh Allah. Hah? Dengan takwa. Dengan apa? Takwa. Apa artinya takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi larangan-larangan Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baru-baru ini ada seseorang yang mendatangkan penyihir. Tahu penyihir? Tukang sihir di negeri kafir. Kemudian tukang sihir ini ditanya, "Anda sudah lama menyihir? Sudah lama. Banyak yang kamu sihir? Sudah banyak. Menurut pengalaman Anda, siapakah orang yang paling susah Anda sihir?" "Yang paling susah saya sihir adalah seorang muslim." "Kenapa?" "Gak tahu. Seorang muslim itu sepertinya ada tameng yang menjaga mereka." Subhanallah. Alhamdulillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah tolong kalian. Kalau kalian menjaga agama Allah, Allah juga jaga kalian. Kalau kalian kerjakan perintah Allah, Allah juga, Allah akan jaga kalian. Kalau kalian tinggalkan larangan Allah, Allah jaga kalian. Kamu enggak tahu sebenarnya kamu ini sedang dijaga oleh Allah. Nah, kita ini sedang dijaga oleh Allah. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, menjauh larangan Allah, kita dijaga. Kita bisa mendapatkan penjagaan ini ketika kita bertakwa. Fahiya wiqayatun wa junnatun hatun bainahu wa baina dhibihi. Dengan takwa kepada Allah, maka takwa itu sebagai wiqayah, pelindung kita. Wa junnah sebagai tameng kita. Hasinatun, menjadi hasinah, benteng antara kita dengan serigala tadi. Serigala datang, sah, kasih tameng. Mau masuk enggak bisa. Kunci pintu. Nah, masuk benteng. Serigala nunggu di luar, tutup pintu. Kunci semua gerbang. Nah, kamu kalau bertakwa pada Allah, baca Al-Quran. Kamu kerjakan amalan-amalan yang bertentangan dengan maksiat. Durhaka kepada orang tua, itu maksiat kan? Kamu berbakti dengan orang tua, kamu punya tameng. Nipu, itu maksiat kan? Kamu jujur, kamu akan punya tameng. Minum khamr, maksiat kan? Kamu minum madu atau minum yang halal, itu ketaatan. Kebalikan, lawan dari kemaksiat kamu kerjakan. Zina, itu kemaksiatan. Kamu gak mau zina, kamu nikah. Itu ketaatan. Setengah din kamu dapat. Ada penjagaan dari Allah Ta'ala. Kamu akan punya junnah, punya tameng ketika kamu menikah. Dan yang lainnya. Ikhwati billah wa hafidz din rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan itu adalah wiqayah, pelindung, wa junnah, dan juga tameng, wa hasinatun, sebagai nam benteng antara dia dengan serigala. Kalau serigalanya manusia, siapa tadi? Syaitan. Kama yawriqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah, sebagaimana yang namanya takwa itu adalah perlindungan antara dirinya dengan azab di dunia dan di akhirat. Kalau kamu bertakwa, kamu punya tameng sehingga kamu tidak akan diazab. Di dunia enggak diazab, di alam kubur enggak diazab, di akhirat enggak diazab. Takwa itu adalah tameng kamu, adalah benteng kamu sehingga kamu tidak kena azab. Wa kullama kanat asy-syatu aqrabu min ar-ra'i kanat aslama minadzi'bi. Maka tak kalah seekor kambing dekat dengan pengembalanya, maka kambing itu akan selamat dari serigala. Ada tukang kambing, kambing-kambingnya ikut di belakangnya ratusan ribuan. Nah, penjaganya sambil ngecek, dihalau, jangan jauh-jauh. Serigala datang. Apa yang dilakukan oleh pengembala? Mengusir serigala, lempar batu, lempar kayu, dikejarnya. Yang jangan sampai kambingnya dimakan oleh serigala. Kalau kambingnya itu dekat dengan pengembala, dia akan selamat. Wa kullama ba'udat 'anil ra'i kanat aqraba ilal halak. Maka tatkala seekor kambing, tatkala kambing itu jauh dari pengembalanya, maka jadilah kambing tadi lebih dekat kepada kebinasaan. Wah, ramenian di sini susah kerjanya. Makanan rumput cuma dikit, tapi yang makan banyak. Mau keluar sajalah, cari rezeki di luar sendirian. Wah, banyak penglihatan makhluk-makhluk halus ya, pakai bedak, pakai lipstik, nampak semua. udah digoda. Iya enggak? Nah, tidak sabar dengan apa yang ada. Udah dapat sedikit, yang penting barokah. Nah, besok tumbuh lagi rumputnya. Di sini enggak ada tidak bergeser sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, depan. Pas depan yang sana udah tumbuh lagi. Ya dikit-dikit, yang penting dapat semua selamat. Dekat dengan yang jaga. Ketika kamu menjauh, enggak mau bergabung, matanya hijau melihat rumput yang ranau, hijau ranau-ranau. Wah, lezat itu. Ah, jangan kasih tahu kambing yang lainnya. Diam-diam, ah, jangan sampai nanti kambing yang lainnya ngikut, nanti ngabis-ngabisin makanan. Dia sendirian diam-diam. Apa yang terjadi? Serigala pun ngincar. Wah, ini tergoda ini. Digoyang-goyang rumputnya. Semakin terlena. Semakin dekat, tahu-tahu pas mau makan, serigalanya sudah menunggu. Cak. Dia teriak, enggak kedengaran. Kambing-kambing yang lainnya tidak kelihatan oleh penjaganya. Atau nah, penjaga tukang kambing, wah mau bantu ya, udah terlambat. Udah dibawa pergi oleh serigala. Fa ahma ma takunu syatu idza qarabat min ar-ra'i. Ya, maka yang paling selamat adalah kambing yang dekat dengan pengembala. Itu yang paling selamat. Paling dekat makin selamat. Wa inna ma ya'khudhu adh-dhi'bu al-qasi min al-ghanami wa hiya ab'aduhunna min ar-ra'i. Maka yang diterkam, yang diterkam oleh serigala adalah kambing-kambing yang menjauh. Yang jauh dari pengembala. Karena serigala takut. Kamu pernah ketemu serigala enggak sih? Serigala tuh ngeyelnya minta ampun. Diusir dia lari. Kamu lengah dikit datang lagi, ambil batu kabur lagi, balik lagi, luar biasa. Ngeyel minta ampun. Persis serigala itu, perumpamaan yang dikasih oleh yang disebutkan oleh Nabi itu persis. Setan itu mirip serigala. Dengar azan kabur dia. Azan selesai datang lagi. Komat lari lagi dia. Selesai komat datang lagi. Kamu sholat mulai digoda oleh dia. Kamu pikir pada Allah kabur lagi dia. Dibikin lalai dan yang lainnya. Gak akan pernah selesai. Nah, kalau tanpa pertolongan Allah habis kita. Maka caranya gimana biar selamat? Dekat-dekat dengan Allah. Nah, kalau menjauh, binasa. Butuh sabar. Namanya orang rame-rame, ala kadarnya, udahlah, terima aja lah. Nah, dapat gaji 10 juta per hari, udahlah, alhamdulillah. Nah, gak apa-apa. Jangan banyak berkeluh ke kesah. Mau diterkam serigala. Nah, alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, jangan barakallahu fikum. Wa aslu hadza kulli, maka kaidah tentang permasalahan ini seluruhnya adalah annal kalba, bahwasanya hati kullama kana abada minallah, ketika hati ini jauh dari Allah, kanatil afatu ilaihi asra, maka kehancuran kebinasan itu akan cepat terjadi kalau kita jauh dari Allah. Mulai malas salat ya. Nah, dibangunkan berat, gak mau ke masjid. Kalaupun sholat, hatinya gak khusyuk ya. Kalaupun sholat, ngomel dalam hatinya, imamnya bacanya panjang nian. Nah, cepel dikit, nah, ngantuk. Nah, gak khusyuk. Nah, cepat binasanya kalau orang itu jauh dari Allah. Wa kullama qaruba minallah, maka tatkala hati ini dekat dengan Allah, ba'udat anhul afat, maka dia jauh dari kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Selamat hati itu kalau dia dekat dengan Allah. Udah jam berapa ini? Oh, mau sholat. Nanti kita sholatnya di mana? Di sana katanya ada taklim minggu depan ya. Yuk, tangkat yuk. Pakai apa? Bonceng anak sajalah. Selalu hatinya dekat, ingin beribadah pada Allah, ingin berzikir pada Allah, ingin mengerjakan perintah-perintah Allah, ingin menjauhkan diri apa yang Allah larang. Ketika hatinya dekat dengan Allah, maka dia jauh dari kebinasaan. Nah, dia akan selamat. Wal bu'du minallah maratib. Terakhir, jauh dari Allah itu bertingkat-tingkat. Jauh dari Allah itu bertingkat-tingkat. Ba'du wa asyaddu min ba'din. Seseorang yang jauh dari Allah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sebagian mereka lebih parah daripada yang lainnya, lebih dahsyat daripada yang lainnya. Contohnya, fal ghaflah, lalai. Lalai tub'idul 'abda 'anillah. Orang yang lalai akan jauh dari Allah. Misalnya main game. Wah, main udah azan, ah tanggung dikit lagi. Wah. Pas ke masjid udah selesai. Nah, sehingga jauh dari Allah. Wah, udah bubar, ah balik ajalah, saat di rumah saja. Pas di rumah ada telepon. Oh, woi, cepet lah main lagi. Iya sebentar, kamu udah sholat dulu, sholatnya ngebut. Oh, sampai. Iya, aku udah selesai main. Lalai menjauhkan seseorang dari Allah. Wa bu'dul maksiyah a'zam min bu'dil ghaflah. Orang yang bermaksiat itu lebih jauh dari Allah daripada sekedar lalai tadi. Orang yang bermaksiat buat dosa semakin jauh dari Allah, lebih jauh daripada orang yang lalai. Wa bu'dul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan, wah kita adakan daripada lebih baik. Yuk kita adakan acara ini, acara itu. Katanya kalau kita baca zikir ini dan zikir ini 114 kali, nanti rezeki akan datang. Ayo dibaca. Oh, zikir-zikir ini enggak ada tuntunannya dari Rasulullah. Kok belum datang juga? Kata juru kuncinya, harus kalian ini sudah dikit lagi harta karun, harta zaman Soekarno ini akan muncul. Dikit lagi. Ada satu syarat yang belum terpenuhi. Apa itu? Ada dua lah, dua syarat. Apa itu? Kita harus mandi rame-rame di lumpur dengan telanjang bulat di jam 12 malam. Nah, dikit lagi nih, satu lagi. Apa itu? Nah, kita harus berkorban lah. Nah, ya, anak bayi jadilah, anak bayi saja. Ah, nanti buat lagi. Ah, dah, bayi korbankan. Masih belum korban juga. Nah, apa yang kita cintai? Suami kita lah, istri kita lah, yang sakit-sakitan, yang gak berguna, gak bisa mencari duit, gak bisa cari nafkah di rumah, sakit-sakitan, gak bisa menyenangkan suami. Dah, tumbalkan saja. Ya kayak gitu yang namanya syaitan. Ditipu-tipunya. Kamu akan menjadi orang kaya dengan zikir ini, zikir itu, ibadah ini, ibadah itu. Manusia ini cinta dengan dunia, tertipu. Hijau ranau-ranau, tertipu, tergoda. Nah, kamu ibadah itu bukan cari dunia, supaya dekat dengan Allah. Jangan tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan. Orang melakukan kebid'ahan lebih jauh daripada orang yang bermaksiat. Bid'ah itu lebih parah dari orang berbuat maksiat. Wa budun nifaq wa syirki a'zam min dzalika kulli. Kemunafikan, hati-hati, sifat kemunafikan dan juga kesyirikan adalah amalan yang paling bikin selalu itu jauh dari Allah, jauh banget. Orang syaitan kalau enggak bisa membikin kalian syirik, wah ini susah nih belajar tauhid terus. Dia goda supaya kalian berbuat bid'ah. Enggak mau berbuat bid'ah, masih sesuai dengan sunnah, digodanya kalian supaya berbuat maksiat. Enggak mau berbuat maksiat, maka dibikinnya kalian melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang bikin kalian lalai. Dia punya tingkatan-tingkatan. Mereka sudah berpengalaman menyesatkan kebanyakan manusia. Maka hati-hati. Teruslah berlindung pada Allah. Teruslah bersatu, berkelompok. Nah, artinya bukan buat golongan. Sama-sama taklim, belajar, sabar. Jangan tergoda dengan dunia. Semoga Allah selamatkan kita di dunia, di alam barzah, dan di yaumul qiyamah insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tawaddalu rahmatullahi.